Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam Sabtu 5 Muharram 1443 Hijriah, kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid fi syarhi kitab tauhid. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mengetahui kita di bulan Allah al-Muharram, salah satu dari ashurul hurum, bulan-bulan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdhal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram. Afdhalus salati ba'da al-fariidhati salatul lail. Dan salat yang paling afdhal setelah salat yang salat wajib adalah salat malam. Salat tatkala yang lain terlelap, itu diantara amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam jannah. Ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikan makan kepada yang lain, sambunglah hubungan kekerabatan dengan kerabatmu, dan salatlah engkau di malam hari dalam kondisi manusia sedang terlelap. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk ke dalam jannah dengan penuh keselamatan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, lebih terkhusus di tanggal 10 Al-Muharram, itu disyariatkan puasa Ashura. Nah, ahtasibu alallah an yukafira sanatal madiyah, bahwa puasa di hari Ashura itu menggugurkan atau menghapus dosa setahun yang lalu. Dulu puasa Asyura diwajibkan, fa amaran nas bi siyamihi. Nabi sallam perintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di hari Asyura. Lalu kemudian setelah turunnya ketetapan kewajiban puasa Ramadan di tahun yang kedua Hijriah, puasa Asyura menjadi puasa sunnah. Naam. Faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Siapa yang ingin berpuasa silakan, siapa yang ingin tidak berpuasa juga silakan. Namun puasa itu tentunya di tanggal 10 itu lebih afdal. Naam, walaupun tidak wajib. Demikian pula dianjurkan untuk menyertakan puasa hari Asyura dengan puasa di hari yang berdampingan dengannya. Ya. Lain baqitu ila qabilin la suman natasi. Kata Nabi SAW, kalau aku bisa hidup, aku masih hidup di tahun depan, aku akan puasa di tanggal 9-nya. Dalam rangka untuk membedakan menyelisihi, yakni menyelisihi kaum ahlul kitab yang di antara mereka juga berpuasa di tanggal 10 Muharram tersebut, hari Asyura. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan dari kitab Fathul Majid. Di pertemuan yang lalu telah kita selesaikan bab yang ke-14, babu qaulullahi ta'ala ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhlaqun, masih dalam rangkaian bab yang menjelaskan tentang celaan kepada kesyirikan dan celaan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, memberikan salah satu atau lebih jenis peribadatan kepada selain Allah, dan bahwa itu merupakan kesyirikan. Allah cela, ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, apakah mereka itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan apapun sedikit pun, sementara mereka sendiri itu diciptakan oleh Allah. Artinya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah menyembah atau beribadah kepada makhluk, kepada hamba yang diciptakan, yang bukan menciptakan. Itu celaan, cercaan kepada kesyirikan dan kepada ahlu syirki. Maka tidak boleh melakukan kesyirikan, diperuntukkan kepada siapapun kesyirikan itu, kainan man kana, meskipun kepada para nabi atau para rasul terdekat. La nabiyun mursal, meskipun kepada nabi yang diutus, itu pun tidak dibolehkan. Dalam bab yang ke-14 yang telah kita selesaikan tersebut, yang telah selesai dibaca, muallif rahimahullah menyebutkan kisah Khalilur Rahman, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan terhadap beliau, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada sedikit pun sesuatu pun milikmu dari perkara ini, dari urusan hidayah dan petunjuk ini. Itu seluruhnya merupakan kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak memiliki hak padanya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau tidak mampu memberikan atau mencukupkan, mencukupi siapapun dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. La ugni ankum minallahi syai'a, aku tidak mampu sedikit pun memberikan kecukupan kepada kalian, yakni jika Allah hendak mengazab, jika Allah hendak menyiksa, jika Allah menghendaki untuk menimpakan sesuatu kepada mereka, Nabi SAW tidak mampu, tidak memiliki kesanggupan untuk menahan dan mencegahnya. La ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak mampu mencukupi kalian sedikit pun. Kalau ini Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, fadlan an ghairihi, maka lebih-lebih lagi dari selain beliau, meskipun diistilahkan dengan para wali, orang saleh. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala utus saja tidak dibolehkan untuk dijadikan sebagai tandingan bagi Allah, tempat beribadah, tempat meminta. Ya. Nah. Maka pada bab yang ke-15 ini penyebutan tentang malaikat. Ya. Sehingga memiliki hubungan dengan bab yang ke-14 bahwa kesyirikan itu terlarang. Diperuntukkan kepada siapapun, kainan man kana, la malakun muqarrabun wala nabiyun mursal. La malakun muqarrab wala nabiyun mursal. Nah, tidak kepada malaikat yang diutus, yang didekatkan, yang terdekat. Tidak pula boleh dibolehkan untuk diperuntukkan kepada nabi yang diutus. Kita baca. Qala al-musannif rahimahullahu taala babu qaulullah taala. Bab qaulullah taala. Babun qaulullah taala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum? Qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan, telah dicabut rasa takut itu dari kalbu mereka, maka mereka pun mengatakan, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian tadi? Apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haq, maka mereka yang lain menjawab, al-haq, wa huwal aliyul kabir, dan dia Allah maha tinggi dan maha besar. Surat Saba ayat yang ke-23. Qala syarih, qauluhu hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga apabila telah dihilangkan rasa takut itu dari kalbu-kalbu mereka, aizalal faz'u anha, yakni rasa takut itu hilang, pergi darinya. Qalahu Ibnu Abbasin wa Ibnu Umar wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Sya'bi wal Hasan wa ghairuhum. Ini penafsiran ini dikatakan oleh Ibn Abbas, Ibn Umar, Abu Abdurrahman, Sulami, Syabi, Amr ibn Syarahil, Al-Hasan Al-Basri, dan yang lain selain mereka. Rahimahumullah wa radiyallahu ta'ala anhum. Wa qala Ibn Jarir, berkata Ibn Jarir rahimahullah, qala ba'duhum, berkata sebagian ahli tafsir, alladzina fuzzi'an qulubihim al-malaika, orang-orang yang diangkat rasa takut itu dari kalbu mereka, yakni dalam ayat ini yang dimaksud adalah al-malaika, para malaikat. Ya, ayat ini berkenaan tentang para malaikat yang mendengarkan firman Allah yang nanti akan disebutkan dalam hadis berikutnya. Ketika mereka mendengarkan firman Allah, maka mereka pingsan, ya, dihinggapi rasa takut pada kalbu mereka, yang menunjukkan malaikat punya kalbu, punya hati, bisa berpikir, ya, bisa memahami. Nah, takut mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pingsan. Lalu kemudian setelah itu rasa takut itu pun dihilangkan, diangkat dari kalbu mereka, baru mereka terbangun atau sadar. Yang dimaksud alladzina fuzian qulubihim al malaika, yang dimaksud dalam ayat ini para malaikat. Qalu, mereka mengatakan, wa inna ma fuzian qulubihim min ghasyatin tusibuhum inda sama'ihim kalamullahi bil wahyi. Mereka ahli tafsir mengatakan, sesungguhnya diangkatnya dari kalbu mereka rasa takut itu karena mereka pingsan, ya, tertimpa kepada mereka, yakni mereka pingsan, ya, ketika mereka mendengarkan kalamullah, firman Allah ketika Allah mewahyukan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Naam. Ya. Wa qala Ibnu Athiyyah, berkata Ibnu Athiyyah, fil kalami hadfun yadullu alaihi adh-dhahir. Pada kalam ini ada hadfun. Ada kata yang dihapus yang ditunjukkan oleh zahir konteks lafaz ini. Kannahu qala, seolah-olah ia mengatakan, walahum syufa'a kama taz'umuna antum, balhum 'ibadatun muslimuna abadan, yani munqadun, yani mereka bukan para pemberi syafaat sebagaimana yang kalian sangka, wahai kaum orang-orang yang menyembah dan menyangka bahwa mereka itu pemberi syafaat yang beribadah kepada para malaikat, sebagaimana yang kalian sangka. Mereka itu bukan pemberi syafaat sebagaimana persangkaan kalian, tetapi mereka adalah hamba-hamba yang berserah diri kepada Allah, yang tunduk munqadun, yang mereka tunduk terhadap ketetapan dan perintah Allah. Naam. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat, menantang, menyelisihi apa yang mereka diperintah. Ya. Mereka tidak pernah menantang Allah, bermaksiat kepada Allah pada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan. Hatta idza fuzi'an qulubihim, hingga apabila telah diangkat rasa takut itu dari kalbu mereka, wal muradu al malaikatu ala makhtarahu Ibnu Jarir wa ghairuhu. Yang dimaksud di sini adalah para malaikat sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Jarir dan selainnya. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, wa huwal haqqul ladzi la miryata fihi li sihhatil ahaditsi fihi wal athar. Inilah yang benar, inilah yang hak, yang tidak ada keraguannya bahwa yang dimaksud dalam ayat itu adalah para malaikat, berdasarkan setelah sahihnya hadis-hadis dan athar yang terkait dengan ayat ini sebagaimana nanti akan disebutkan insyaallah. Waqala Ibnu Hayyan, berkata Ibnu Abu Atayib, waqala Abu Hayyan, berkata Abu Hayyan, tadhaharatil ahaditsu ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna qawlahu hatta idza fuzi'an qulubihim innama hiya fil malaika. Telah banyak hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa firman Allah hatta idza fuzi'an qulubihim, mereka yang dimaksud adalah para malaikat. Ayat ini terkait dengan para malaikat. Idza sami'at al-wahya ila Jibril ya'murullahu bihi sami'at kajarri silsilatil hadidi 'ala safwan fatafza'u 'inda dhalik ta'dhiman wa hibatan. Bahwa apabila para malaikat mendengarkan wahyu kepada malaikat Jibril yang Allah perintahkan beliau dengannya, ya, karena Allah SWT memiliki sifat kalam, kalamullah, ya, selalu dan terus Allah SWT berkalam, ya, berbicara. Naam, kalamullah alama yaliku bijalalihi. Lau kana al-bahru midadan li kalimatihi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan yang luas ini menjadi tinta untuk digunakan untuk menulis kalamullah, niscaya lautan yang menjadi tinta itu pasti akan kering sebelum habis kalamullah ditulis seluruhnya. Meskipun kami datangkan yang semisal itu kembali, nah, akan habis lautan-lautan itu jika menjadi tinta untuk menulis kalamullah yang menunjukkan banyaknya. Nah, mazala wala yazal yatakallam bima yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika para malaikat mendengarkan wahyu yang Allah wahyukan kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, maka para malaikat itu mendengarkannya kajari silsilatil hadid ala sufwan, seperti gesekan besi yang digesekkan, yang diseret di atas batu cadas keras, mengeluarkan suara sehingga mereka pun terkejut. Yakni menunjukkan benar-benar bersuara, mengeluarkan suara dan didengarkan oleh para malaikat. Sehingga fatabza'u inda dhalik, mereka pun kaget, takut, ta'ziman wahibatan, karena mengagungkan dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya, demikian. Subhanallah. Berarti kalbu manusia ini kalau tidak terpengaruh dengan kalamullah, dengan ayat-ayat Allah, tidak berbekas atau tidak tergetar, ya. Nah, padahal para malaikat saja demikian kondisinya, sampai pingsan, bergetar, takut. Nah, berarti kalbu itu butuh dibenahi. Nah, kalbu itu butuh diobati. Nah, nasallallahu lana wa lakum al afiyata wassalam. Khawati telah kasat. Nah, telah mengeras. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Qala wa bihadzal ma'na min dzikril malaikati fi sadril ayati tattasiqu hadzal ayatu 'alal ula. Ya. Dengan makna inilah dari penyebutan malaikat di awal ayat itu akan berkaitan atau bersambung sesuai dan cocok dengan ayat yang pertama. Karena ayat yang pertama menunjukkan, ayat sebelumnya menunjukkan terhadap celaan, terhadap kesyirikan. Allah nyatakan qulid'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihi min syirkin wama lahum minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu indahu illa bi idzni hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Ini kelanjutannya. Katakanlah, serulah kepada orang-orang yang kalian sangka dari selain Allah. Serulah kepada mereka. Mintalah kepada mereka. La yamlikun. Mereka itu tidak memiliki sekecil semut pun atau sekecil biji sawi pun. Yakni sekecil semut pun di langit, demikian pula di bumi. Mereka la yamlikun. Mereka bukan pemiliknya. Mereka tidak memiliki itu. Wa ma lahum fihi min syirkin, mereka juga bukan atau tidak memiliki sekutu, persekutuan dalam kepengurusan atau kepemilikan langit-langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan mereka juga bukan penolong atau pembantu Allah dalam mengurusi langit-langit dan bumi ini. Mereka bukan pemilik, mereka bukan sekutu dalam kepemilikan bersama, mereka juga bukan pembantu atau penolong Allah dalam mengurusi langit dan bumi. Berarti tinggal satu. Apa itu? Syafaat. Barangkali mereka adalah orang penting yang didengarkan syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya menjawab itu atau membantah itu. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa bi'idni. Dan tidak bermanfaat satu syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Tidak bermanfaat satu syafaat pun kecuali dengan izinnya. Dan syafaat Allah, syafaat yang Allah izinkan itu hanya kepada ahlu tauhid, hanya kepada orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Naam. Man qala fi qalbi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Kata beliau, wa man lam yash'ur anna al-mala'ikata musharun ilaihim min awwali qawlihi alladhina za'amtum lam tattasil lahu hadhil ayatu bima qabla. Barang siapa yang tidak mengetahui bahwa para malaikat itu diisyaratkan kepada mereka dari awal firman Allah alladzina za'amtum, itu yang tadi kulidu alladzina za'amtum, maka tidak akan bersambung dan berhubungan, dia tidak memiliki penyambung ya ayat ini dengan yang sebelumnya. Qauluhu madza qala rabbukum, firman Allah apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Walam yaqulu madza khalaqa rabbuna, mereka para malaikat itu tidak bertanya apa yang diciptakan oleh Rabb kami. Mereka bahkan mengatakan madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Ya, berarti kalamullah ya itu sifat Allah, bukan makhluk. Ya. Nah, bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kalamullah. Apa yang Allah sampaikan itu kalamullah. Ya. Bukan makhluk. Walau kana kalamullahi makhlukan laqalu madza khalaqa. Kalau seandainya ucapan Allah kalamullah itu makhluk, niscaya para malaikat akan mengatakan apa yang diciptakan oleh Rabb kami. Tapi mereka tidak bertanya, menanyakan itu. Bahkan mereka mengatakan madza qala rabbukum, sehingga Allah telah menyatakan bahwa para malaikat itu meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu qaul, kalam, kalamullah wa qaulullah tabaraka wa taala. Intaha min syarhi Sunan Ibnu Majah. Wa mithaluhu al-hadith, dan semisal ini pula hadith. Madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang difirmankan oleh Rabb kami wahai Jibril, ketika malaikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihissalam. Wa amsalu hadza fil kitabi wa sunnati katsir, dan semisal ini dalam Alkitab dan Sunnah, Al-Qur'an dan Sunnah itu sangat banyak yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu adalah sifat Allah yang tidak sama dengan makhluknya, sifat yang mulia. Qauluhu qaulul haqq, mereka menjawab al-haq, apa yang Allah firmankan adalah al-haq, kebenaran. Ay qalu qala Allahul haq, yakni mereka mengatakan Allah berfirman atau berfirman tentang al-haq, ya Allah yang mengatakan tentang kebenaran, itulah yang pasti dan benar. Wa dzalika li'annahum idza sami'u kalamullah sa'iqu, mereka ketika mendengarkan kalamullah maka mereka pun pingsan. Tsumma idza afaqu akhadhu yas'alun, kemudian apabila mereka telah siuman, telah tersadarkan, mereka pun saling bertanya sesama mereka. Fayaqulun, mereka mengatakan madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Allah. Fayaqulun, yang lain mengatakan qala al-haqqa, Allah berfirman al-haq. kebenaran yang Allah sampaikan, kebenaran yang Allah firmankan. Qauluhu wa huwal aliyul kabir. Firman Allah, wa huwal aliyul kabir, uluwul qadar wa uluwul qahar wa uluwul dzat. Nah, ini sifat ulu bagi Allah mencakup tiga hal ini. Uluwul qadar, maha tinggi kedudukan Allah, ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, ya. Ketika orang-orang musyrik menyekutukan Allah, menyatakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mensucikan dirinya, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Allah maha tinggi kedudukannya dari kerendahan disekutukan bersama makhluk. Wa ulul qahar, dan ulu al qahar, ya, berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, karena Allah yang menetapkan, wa huwal qahiru fauqa ibadi, dialah Allah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Allah berkuasa untuk menetapkan apa yang Allah kehendaki kepada hambanya. Hamba ini tidak ada satupun dari mereka kecuali menerima, yakni mengikuti, ya, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi ini kecuali di hadapan Allah mereka akan mendatangi Allah sebagai seorang hamba, yakni yang diatur, mana yang Allah berikan nikmat, mana yang Allah berikan ujian dan musibah, yang mana yang dilahirkan dan yang mana yang diwafatkan. Nah, demikianlah seluruhnya tunduk di bawah pengaturan Allah. Uluwul qahar wa uluwul dzat, dan tinggi dzatnya. Allah maha tinggi. Falahul uluwul kamil min jami'il wujuh. Allah maha tinggi. Allah memiliki ketinggian yang sempurna dari segala sisi. Kama qala Abdullah ibn al-Mubarak, lama qila lahu bima na'rifu rabbana. Sebagaimana perkataan Abdullah ibn al-Mubarak ketika beliau ditanya, dengan apa kita bisa mengenali Rabb kami, Rabb kita? Qala, beliau menjawab, bi annahu ala arsyhi ba'inun min khalqik, bahwa Allah itu di atas arsy-Nya jauh dari makhluknya. Allah jauh dari makhluknya, yang menunjukkan maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Tamassukan minhu bil Qur'an, beliau berpegang dengan Al-Qur'an, liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dialah Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, alal arsistawa, beristiwa di atas arsnya, tinggi di atas arsnya. Thumma istawa alal arsir rahman, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman beristiwa tinggi di atas arsnya. Fi sab'ati mawadhi' minal Qur'an, ini di 7 tempat dari Al-Quran. Thumma istawa alal arsh, thumma istawa alal arsh, kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Nah, thumma istawa alal arsh, ini berada pada fi sab'ati mawadhi' min Al-Quran, pada 7 tempat dari Al-Quran. Qauluhu al-kabir, dalam hadis disebutkan atau dalam ayat disebutkan al-kabir, alladzi la akbara minhu wa la a'zam tabaraka wa ta'ala, tidak ada yang lebih besar dan lebih agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha besar. Naam, wa huwal aliyul kabir. Taib, ini mungkin yang bisa kita pelajari sebagai mahalu syahid. Inti dari pembahasan ayat ini menunjukkan tentang khasyah, khauf, khudu dari para malaikat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tunduk, mereka takut, naam, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Padahal malaikat itu makhluk Allah yang sangat kuat, makhluk Allah yang begitu besar, ya, bisa mengangkat gunung-gunung, ya. Nah, ya, ingat kisah ketika Nabi Muhammad SAW dicela dan disakiti oleh penduduk Taif. Datang malaikat gunung menawarkan bantuan sebagaimana yang Allah perintahkan, ya. Nah, menunjukkan kuatnya malaikat itu. Lihat hadis Jibril alaihissalam yang memiliki 600 sayap, qad syaddal ufuq, telah menutup ufuk di atas ini. Seluruhnya tertutup, menunjukkan besarnya malaikat Jibril. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk wujud aslinya, beliau sampai ketakutan. Makhluk yang begitu besar, ketakutan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal wahyu, di awal-awal persiapan untuk mendapatkan wahyu. Nah, sampai-sampai beliau pulang lalu meminta kepada istrinya Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Nah, beliau mengkhawatirkan ada akan tertimpa musibah besar. Lalu kemudian ditenangkan oleh istri beliau tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Lalu kemudian disebutkan kebaikan-kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau seorang yang membantu, suka membantu, suka menyambung hubungan. Tidak mungkin Allah celakakan, tidak mungkin Allah hinakan. Untuk menguatkan suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni menunjukkan para malaikat itu sangat besar dan kuat. Itu pun mereka sangat takut kepada Allah ketika mendengarkan Al-Quran hingga pingsan. Khawani fillah rahimani wa rahimakumullah, mengajarkan kepada kita ketika hendak membaca Al-Quran, iqra' bitadabbur, bacalah dengan mentadabburinya, tadabburi ayatnya. Naam, jika memiliki waktu, kesempatan, pelajari tafsir-tafsir, agar kita bisa mengetahui makna dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Nah, sehingga bisa membuat kalbu ini memahami, ya, karena itu perintah Allah, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, apa tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an, atau di atas kalbu itu telah ada pengunci yang menguncinya. Kaum muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, malaikat yang begitu kuat tunduk kepada Allah sampai pingsan. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu tidak boleh disembah. Malaikat itu bukan tempat diberikan permintaan atau ibadah. Mereka juga makhluk yang menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk kesyirikan jika seseorang beribadah kepada para malaikat. Kalau nabi yang diutus oleh Allah tidak boleh disembah atau diberikan peribadatan apapun, kalau malaikat yang terdekat dengan Allah tidak dibolehkan untuk diberikan satupun jenis ibadah, fadlan an ghairihima, lebih-lebih lagi selain keduanya yang tingkatannya itu jauh di bawah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji berikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.